منه من ضمن في الشعير بعد ونحو سبحانه هو الإيمان أن بلاءه نور المرسلين وأتبعهم بإحسان بإنصار للمؤمنين فقال الله تعالى أولئك الذين يسألون عنك يبتغون إلى ربهم من الوسيلة أيهم أدركون ويأتون مهنك ويخاف عذابا إن عذاب ربك كان محصورا. Kita disiplin Rasulullah, kita cuma dicintai Allah Subhanahu Wa Taala.

Jadi kalau ini kecuali terpaksa, aku punya desa, aku punya ini, itu banyak. Baru berarti bicara. Ini mau bertanya ini, Masya Allah. Kami yang sudah datang. Tapi saat ini merasakan bagaimana dia hanya mau Rasulullah SAW. Yang pasti akan mencipta kepada Rasulullah. Kita tidak mencipta kepada Rasulullah. Tapi kita akan mencipta kepada Rasulullah. Jadi kita pada hari ini.